cada sua. Dimana we ngerenkeun teh? Mana ya tutupna ngerenkeun teh? Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar, betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap manusia purba, Babe. Setengah manusia, setengah setan. Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih. Dumeh lagunya, permintaan babe gue. Bapak Semar, betul? Saya ini kan disuruh sama Dumeh. Numata kain hayang gerak kiamat teh gitu. Alias itu ngomong. Kiamat naon, batur mangarep-arep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya? Ah. Hayang gera pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gera nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kumaha? Naon? Bapa mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya. Kolot nudoraka ti anak. Allah. Awani lagu jalan. Awani lagu jalan. Yang akhirnya ke pemirsa. Dipirik para niaga kusanggah ngawira mana hei acan esturaos acan kakuping na saluyo jang pribadina saluyo jang pribadina hei acan kene sadanya ngiring aku nyangat kena kawi lujan kasadaya Kelanan-kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apan cek si Jebra oge lagu jalan mah burukan teh kitu. La ilaha illallah eta IQ panajagan 50 ka handap. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok. Mun ti tadi atuh tepat. Salah manehna kumaha pada aing anu mingguin. Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Sok lin jaipongan. Oh, dina talus aya nu nong nong goblok make nu gelo nu teh ah jadi mau diteras ke dite atuh sakitu atuh hatur nuhun ah sakitu ge aduh ampun panayagan nepi ka kieu-kieuna nasib aing hirup pada ngaheureuyan we keur suwe nete semplek nincak semplak itu salah ki lain teh euy hirup heeh ku babaturan di wiwirang dunya nyeri ongko panayagan loba nu kabur da loba nu kabur eh positif kali negatif nya asa asa ku kabina-bina ceuing hirup oh tadina tadina meureun dewek rada gede hulunya alah ampun ai ai lu basa ona eh hirup ulah gede hulut nying hareupan perang ieu ceuk euy kebo ijo ari kebo ijo teh tadina teh kepala daerah di dieu tah di Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani taina teh hayang misahkeun misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogna teh di nagara Trajutisna di ampihan ku putra Nakresna ku Prabu Nalakasura heeh hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatis nya hayang nyeun nagara di jero nagara ay waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we tina heroin pangasilanna teh bari daerah eta teh daerah agamis eta daerah agamis heeh pada ulah kitu atuhnya euy nginuk ka nagara kesatuan atuh dasar ayeuna lamun pikirkeun ku silaing naon ka lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun nagara ti nagara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh oh ku musuh dipake babari kaserangna bangsa urang ya bener peupeureuhan belah wetan geus beunang nya kitu ceuk aing oge peke pikir berontak di jero imah hayang nyeun imah di jero imah pancilaka hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek heeh sarua jeung abdi lo naon akan jang agan naon aya serangan deui agan cilaka batur serangan cilaka batur cilaka balad-balad denawa ti Trajutisna ge teu kantun atuh ku kituna ieu Prabu Nalakasura boma kairing ulah dia balad tamtama nyaeta disapengkeureunana Prabu Batara Kresna ya, ya. Nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingal ieu hey, Gatot Kaca Oh jalan kebo ijo. Tinggalikeun kaula nu rek maju. Tinggalikeun. Kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba teuing korban ulah dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatotkaca. Sae. Rayuan Ibu Iin Warsina Ninalaka. Sepanjang urang gumelang ulah kenat nyai tinya. Kamu tututunya siap mau awan perlu disinya. Ngupat si ngupat kabar. Ohoy. Kalakuan uta jujur sampe ngupat mitutur. Petrik sama dan sapu. Panjang jalan soreang waweleh di aspalan sapanjang acan kasih orang bapak waweleh di akalan sekarang mah lain pageto pageto mah hujan lain isukan isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mikiran maneh halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang songsang. Bojong ke Purwakarta jangan jalan ke desa bati bengong napa nyipta nangan pati sidi pujaan rasa. Aduh coba Jamang balaga lah balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis kumis nepi kitu lah aja ai kana guga gege ya mah kababaturan hayang ngege. Nah. Cing jeung babaturan teuing mah tutung hayang siligegean. Hayu pamajikan diantep sementara digegean. Lantabaran ditawaran Pak Haji Din lain-lain baga diri baga dengan ayang atin di bakeran. Hei Gatot Kaca, aing teu hayang pasea jeung Si Antreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jaka Tawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran Si Gatot Kaca. Beres teh mah. Siang mah. Hayang langsung jeung saya. Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia. Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sote pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing teh geukeut. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin. Mun teu seuri goblok. Mun teu kasantu hata. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung ge sare di imah. Rawe anjing. Wah wah wah. Hayang ka batur mah bisa. Cirina teh ku teu rawe teh jari. Aduh. Aya nu bae aya malah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa teuleum di laut. Tilu minggu. Atuh pae heuh nyari teteh. Aya uyah. Nyari. Ampun. Nyari kana kojor. Modar, modar, modar teh nyari nya kana. Tong loba teuing heureuy sia. Mun geus nyeuh lah. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Ah, kaliwat. Kaliwat atuh. Tah kitu ieu, wayahna bantuan bejaan mulai dia mulai tamtama. Mangga, hayo serang. Mangga, hayo. Wah, singkir. Naon tinggalkeun langgeun baju? Aduh, kumis diberesan. Erek kelut. Hei. Aduh, urang pringgandan ni. Radenan yeuh. Atuh da aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan né aing teh. Naon? Usaha tina ganya. Oh, tina ganya bungo, emang cekil atuh. Mun cekil teh usaha tina eta teh euy. Oh, pasti atuh. Ayeuna dicare ku Si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh. Oh ti dinya dengdapna teh mah. Hey Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Datang nira tangga demen. Datang nira tangga demen. Ewuh pakulingan rana. Aduh aduh kasep kasep teui ieu jelema jeung lunguh jiga-jiga turunan menak diwasta nu nu jadi wadana. Nah maneh menik itu tukang olo-olo. Ya bener Raja Penggawa. Iya yeah. Sobat-sobat yang nyahujin kaulah sing harapan ngarana Abimanyu. Abimanyu naunana si Gatot Kaca kaulah adina. Adina adina Kasep oi. Kasep bener Kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa. Eh? Sok kayang yang kurang oko pikiran pati. Bener ya. Yes. Maju ya. Gado di Tajong. Ah, buat tengah. Hebat, oi. Hicup sebelung sekali, tapi nahat Tajong dan pika perus gini. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gini. Oh, gitu, kurang. Woi. Aduh. Gelo, oi. Tersangka cing yuk. Ayo maju kurang ajar ya. Ayo ya. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun aing. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus eleh. Geus eleh. Geus eleh. Geus eleh. Eta geus eleh. Elehi ji, elehi ji, juragan Abimanyu dialungkeun. Pilarian. Aduh, silang. Lan pikang perang wejeneng. Kersakeun salamet Kang. Nuhun, nuhun. Wah, sakitu ge kula. Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas. Abimanyu. Kakang anterja. Kumaha? Salamet. Nuhun, nuhun. Ya. Lan, di mana ragrag? Pilarian atuh kayaknya ka Sukabumi. Alah. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada geus Iya pipi abdi kata Wajos. Ubaran le. Ubaran le. Ubaran geuni. Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaul sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wae jeung si Suray. Agan kaula eta salamet. Salamet tawala sumuhun nuhun ah. Muni melang abdi duh. Hariwang. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu awe insap-insapnya eta Sutija Ah. Jalma teh hulu. Somong teh jelema kitu teh padahal dulur teh kaya teh. Oh, dulur. Nireuwas menawi teh teu aya aganduh. Bedae meureun sada museun. Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Sakabula sakabale. Bisa diangge pangese terbang. Bisa. Sakalieun eta tarompet. Bisa. Multifungsi. Multifungsi. Ngacapi. Nyaron. Nyaron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipake mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, ku abdi tiasa. Hiburan ku akan. Asa nyarios eh. Acara. Mangga, Gan. Acara ngeunteun opat. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun anak surupkeun, surupkeun. Teu percaya teh abdi? Henteu tinggalikeun. Ya. Ya. Burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngaragaji. Arepusna teteh CF. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keneh anteu perang mah lain. Urang ngalagu heula we eta mah. Mundut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genuh rekreasi. Genuh kreasi pangitan ta eta. Nah, kitu menak teu apal kana lagu. Oh, bener. Menak teu apal kana seni, da moal nya ah kacuna ge. Mata kaya duit keur seni teh dihakane geuning. Hmm. Teu apaleun teh.